Saat diriku terjatuh, saat jiwaku merapu di jalan gelap yang terbelenggu. Terasa aku tak mampu untuk kembali lagi padamu. Pernah ku coba sembunyi, biarkan semua terkunci dan hanyut larut di dalam sepi. Terasa aku tak mampu untuk kembali lagi padamu. Namun kini ku sadari, dunia hanya untuk bertasbih memuji namamu di sepanjang hari. Walau hati rasa malu, ku susun sebaris doa memohon ampunan kepadamu. Biarkan aku kembali padamu. Tasbih memuji namamu di sepanjang hari. Walau hati rasa malu, ku susun sebaris doa memohon ampunan kepadamu. Di dalam sujudku ini, tangisku tiada terhenti menyesali yang pernah terjadi. Aku manusia yang nista, ingin kembali lagi padamu.